ini rasanya kehilangan dirimu kekasih. Tak pernah ku bayangkan sakitnya akan seperti ini. Kau telah pergi dari hidupku. Oh, mengapakah kau tinggalkan aku seperti ini saat aku masih berharap cinta ini masih bertahan untuk kita. Membawa semua kenangan indah bersama kita dulu, kini berakhir untuk selamanya. Oh, begini rasanya kehilangan dirimu bertahan.